sekarang bisa ngomong. Dia jujur tak akan bohong, seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriakan namamu. Mana saja lagu atau bunga, demi kamu aku pamit. Sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Ya untukmu, kalau bulan bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong tentang cinta. Bisa ngomong, coba kalau bisa ngomong.